akhir usia. Tidak kau berjanji, bersumpah setia. Ku bimbangkan bila dipuji, dilanda gelora. Kau berubah dan aku kecewa. Harapan bukanlah impian, impian bukan kenyataan. Lantaran itu bersederhana berdoa, moga-moga aman cinta kita. Aman dan tenang.